mengulangnya murojaah itu sudah zikir kepada Allah, zikrullah, menghafalnya, mengingatnya, termasuk usaha-usaha untuk jihad fisabilillah. Ya, antum yang para talabah yang merantau jauh-jauh datang ke markas ini untuk belajar, nah, luruskan lagi niatnya. Baik kawan yang jauh-jauh datang pindah sambil untuk belajar, nah, luruskan niatnya dan betul-betul harap kepada Allah untuk mendapatkan ilmu. Dan jangan mengandalkan kita di majelis ini saja. Dan kita punya majalah, kita punya fasilitas untuk dapatkan nasihat dari asatid yang lain, dari para ulama, kejar. Baik, nah itu tadi Rabi'ah Turayi. Kita seperti ini juga pernah terjadi dari ulama yang lain. Dia meninggalkan anaknya yang masih kecil, punya tekad untuk belajar. Dia tinggalkan dari negeri yang jauh. Sampai 20 tahun, 27 tahun lebih dia berada di Madinah pada Madinah. Pokoknya di kalau naik singkat-singkat di Madinah. Anaknya yang ditinggalkan itu dengan istrinya sudah besar datang ke tempat dia belajar. Tanya, pernah kenal si fulan bin fulan al-Fulani? Nah, cari ayahnya. Ternyata ayahnya Nabi. Artinya merantau itu apa? Niatnya mungkin beberapa mulanya berdagang, tapi kemudian cinta kepada ilmu, akhirnya tidak pulang-pulang ke negerinya. Betul dia jadi menyatakan betul-betul untuk menjadi seorang yang berilmu, sampai akhirnya anaknya sudah umur 30-an tahun baru bertemu dengan bapaknya. Ya, nah, kisah-kisah seperti ini banyak. Nah, keliling mereka merantau, meninggalkan kampung halamannya untuk talabul ilmi. Nah, juga ada yang cukup menarik juga. Imam Bukhari rahimahullah itu kalau ditanya tentang rijal hadis rawi itu seakan-akan komputer yang tidak hang, enggak bisa hang. Paham ya? Komputer yang enggak bisa hang. Tapi coba tanya kerabatnya. Ketika datang surat kepada beliau, dikirimi surat Fulana ibnu Ammi Fulam ibnu Ammika ibnatu Ammik, anak pamanmu si Fulan atau si Fulana si ini titip salam dalam surat tersebut. Mikir beliau, ini Fulana Fulan bintu Fulan kemudian si Fulan ini siapa? Bayangkan, nggak hafal, nggak ingat dia kalau itu kerabat-kerabatnya. Nah, lama mikirnya. Jadi ketika kalau diantum tanya ditanya siapa, nah, rawi ini bagaimana keadaannya? Itu seakan-akan enggak hang. Ini Imam Bukhari. Nah, kalau kita ingat juga bagaimana beliau menulis Sahih Bukhari itu luar biasa. Jazakallahu khairan anna wa anil muslimi anil Islam. Beliau hafalkan hadis yang di Yaman, beliau tulis di Baghdad. Nanti hadis yang di Baghdad kiranya seperti itulah, artinya bentuknya beliau tidak langsung. Nanti hadis yang di Baghdad beliau tulis di Mesir, yang di Mesir tulisnya di Yaman, keliling. Nah. Ini mereka. Baik. Warabi'atu Abi Abdurrahman, Rabi'atu Ra'i. Ini salah satu di antara guru Imam Malik. Kemudian Malik bin Anas. Ini juga dari Mawali. Wa Ishaq bin Rahuyah. Qarinnya Imam Ahmad. Seleting Imam Ahmad. Wal Imam Ahmad sendiri fi asahhi riwayataini anhu. Dalam salah satu riwayat yang paling sahih dari beliau. Wasyafi'i, Imam Syafi'i fi ahadi qawlai, dalam salah satu pendapat beliau. Ini beliau punya, Imam ini punya pendapat bukan karena apa namanya, ini karena hasil penelitian keliling rehlah mereka juga dengan ijtihad mereka Dan Imam Malik, Imam Syafi'i termasuk diantara orang yang mengatakan juga, artinya tidak ada yang di dunia ini yang dia itu menguasai, artinya tahu semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Syafi'i fi ahadi qawlaihi ila, mereka semua berpendapat anna uqubatahu uqubatul liwat aghlab min uqubati az-zina, lebih berat daripada, lebih kasar daripada hukuman pelaku zina. Wa uqubatuhu al-qatl ala kulli hal, hukumannya mati dalam keadaan apapun, dia sudah pernah menikah atau belum pernah menikah, mati, dihukum mati. Muhsanan kana aw ghairu muhsan, sudah pernah menikah ataupun belum pernah menikah, hukumannya mati. Nah, tinggal mereka nanti khilaf bagaimana bentuk cara hukuman mati itu. Ada yang mengatakan bakar hidup-hidup. Nah, ada yang mengatakan bunuh dia, dilemparkan dari tempat yang tinggi dengan jungkirkan kepalanya, terjunkan ke bawah, dilepas, kemudian dilempari batu. Ini mereka. Dan yang paling keras ternyata di sini imamnya, yang paling, yang paling keras yang disebutkan Ali bin Abi Thalib, termasuk yang paling keras, memberikan hukuman. Dan lihat bagaimana kalau orang-orang Syiah, justru mereka yang paling. Ringan mengerjakannya. Kalau berita-berita yang sampai ke sedang kepada kita itu bukan hoax, bukan cuma orang-orang biasanya, orang-orang penting dianggap tokoh, dianggap mau apa istilahnya, mullah. Wala wa dhahaba Atha bin Abi Rabah, jadi Atha bin Abi Rabah murid, diantara murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal Hasan al-Basri, wa Sa'id bin al-Musayyab, ini tabi'in semua, wa Ibrahim al-Nakhai, tabi'in syiar, termasuk diantara orang-orang yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, wa Qatadah bin Li'amah Sadusi, beliau ini buta, ini rabun sejak lahirnya, tapi beliau tidak pernah menulis hitam di atas putih, tidak pernah menulis, dan juga tidak pernah minta ulangi hadis yang disampaikan tadi kepada gurunya. Ini Qatadah bin Li'amah Sadusi. Aib, tidak pernah dia bilang aib, ulangi ustaz, ulangi syekh. Wal Auza'i, imam di kalangan penduduk Syam. Wasyafi'i fi zahir madhhabihi, dalam pendapatnya, ini pendapat yang zahir dari madhab beliau. Wal Imam Ahmad fi riwayati ats-tsaniyati anhu, dalam salah satu riwayat yang kedua dari beliau. Wa Abu Yusuf, ini murid Abu Hanifah. Wa Muhammad, ini juga murid Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dua-duanya murid Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Qala ila anna uqubatahu uqubata az-zina uqubata uqubata az-zani sawa, hukuman antara hukuman liwat dan zina sama, ini menurut mereka. Kalau kita lihat lagi, misalnya mau dirajihkan hukuman yang menyatakan aghlab itu adalah pendapat para sahabat, pendapat para sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, pendapat para sahabat senior lagi, orang-orang yang dikenal juga termasuk orang yang lembut seperti Abu Bakar Siddiq. Nah, qala wa dhahaba al-Hakim Abu Hanifah ila anna uqubatahu duna uqubata duna uqubati zina. Al-Hakam di sini, Al-Hakam, wallahu alam. Al-Hakam bin Utsaibah, na'am. Al-Hakam bin Utsaibah itu naskahnya Hakim yang benar, Hakam. Al-Hakam bin Utsaibah ini masyhur ulama. Nah, wa Abu Hanifah, nah, berpendapat bahwa hukumannya itu di bawah hukuman zani, wahia ta'zir. Wahia ta'zir. Ta'zir itu bukan apa namanya, bukan hukuman had. Jadi kalau misalnya hukuman had itu dianggap paling ringannya itu paling sedikitnya 40, dia di bawahnya. Jadi namanya ta'zir. Nah, terserah nanti penguasa, pemerintah yang atau pihak yang berwenang mau mukulin dia sampai 20 kali, 30 kali, atau 10 kali sudah berdarah-darah. Ya, Umar bin Khattab memukul Sabir berapa kali? Berapa kali? Sampai berdarah kepalanya. Qala fa kana fihi ta'zir. Baiklah. Qalu li'anna ma'siyatan li'annahu ma'siyatun minal ma'asi. Karena liwat itu adalah maksiat di antara maksiat-maksiat yang ada. Lam yuqaddirillahu wa rasuluhu wa la rasuluhu fihi haddan. Lam yuqaddirillahu wa la rasuluhu fihi haddan, yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hukuman had dalam masalah ini. Nah, haddan muqaddaran, yang ditentukan. Kalau misalnya mencuri kan jelas potong tangan. Zina yang belum pernah menikah itu dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Yang sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Yang menuduh perempuan baik-baik berbuat keji, berbuat zina misalnya, itu dicambuk 80 kali. Orang yang mabuk, ada yang mengatakan 40 kali, ada yang mengatakan 80 kali. Umar bin Khattab memperlakukan 80 kali. Nah, ini hukuman had. Ya, nggak ditentukan oleh Allah. Nah, adapun Luti nggak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada disebutkan pukul sekian, ya dicambuk sekian kali. Nggak ada. Nah, qala fakana fihi ta'zir, sehingga yang berlaku apa? Ta'zir, hukuman, pukulan, siksaan, ya, deraan yang sifatnya apa? Bukan hukuman had, tapi di bawah itu. Ka'aklil maitah. Misalnya orang yang makan bangkai, wadam makan darah, walahmil khinzir atau makan daging babi, ini tidak ada hukuman hadnya, tapi boleh penguasa menangkap dipukul satu kali atau dua kali, lima kali sampai dia jerah, ya sampai dia jerah. Kok mau malah makan bangkai? Nah, yang bangkai di sini maksudnya ya apa namanya, binatang yang halal, ya kalau dia, tapi tidak disembelih, kambing, kuda, ayam, mati begitu saja, mati kecekik, mati atau apa namanya, diterkam binatang buas ada sisa dia makan, bukan daging orang. Daging orang ditanya juga, jangan-jangan dia yang bunuh. Makan darah yang seringnya buat sekarang sarennya, nah, hati-hati. Nah, hati-hati, saren haram, ya, rijis, najis. Saren itu haram. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau ada juga yang makan, itu dia tidak dihukuman had, kena hukuman had. Tapi dia perlu ditazir. Tazir itu bisa juga bukan hanya pukulan, tapi juga mungkin sebuah celaan, cercaan, didamprat, dimarahi. Yang penting dia tahu bahwa itu salah. Nah, dan makan daging babi. Qalu wa li'annahu wat'un fi mahallin la yashtahihi tiba'. Alasan mereka kenapa itu hanya ta'zir, karena dia menggauli pada tempat yang di situ naluri manusia itu tidak menyukainya. Bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Berarti apa? Perbuatan homo itu bertentangan dengan kemanusiaan, melanggar HAM. Ya, berarti kan betul kan? Melanggar HAM kan? Nah, melanggar apa? Jiwa manusia. Berarti memang orang-orang seperti itu sudah hilang kemanusiaannya, sudah tidak manusiawi lagi. Ah, itu yang lebih halusnya. Berarti orang-orang yang melakukan perbuatan homo itu tidak manusiawi, tidak punya sifat dan watak sebagai, sudah hilang nalurinya sebagai manusia. Kenapa? Seperti itu. Itu sesuatu perkara yang la yastahihi tiba. Allah sudah ciptakan mereka dengan kodratnya. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut atau yang lainnya. Nah. Bal rakkabaha Allah Ta'ala 'ala nufrah minhu. Bahkan Allah susun, Allah jadikan tiba naluri manusia itu, jiwa manusia itu, sifat manusia itu, kepribadian seorang manusia itu untuk lari dari, benci dari perbuatan tersebut. Lah kok ada yang seperti ini? Itu berarti rusak kemanusiaan, maka harus diobati. Dan mereka memang orang-orang yang sedang sakit. Satu sisi kita benci dengan perbuatan tersebut, harus ditegakkan hukuman terhadap mereka. Satu sisi lagi kita kasihan dengan mereka. Kenapa? Memang sebagaimana kata para dokter, deviasi seksual istilahnya, penyimpangan. Ya, mereka enggak putus saraf akalnya, otaknya enggak gila, enggak. Tapi memang itu penyimpangan. Ya. Ada kelainan jiwa memang. Ya, hilang kemanusiaan mereka. Ya, naluri mereka sebagai manusia sudah dirusak oleh syayatinul ins wal jin. Nah, kenapa juga banyak? Nah, ini awalnya iman mereka jadi apa namanya? Nah, ya ini seperti yang disebutkan juga oleh Allah, tidak bersyukur dan melampaui batas. Nah, ya, orang-orang seperti ini faula kahumul adun. Ya, orang-orang yang melampaui batas. Nah, sampai-sampai di zaman Bani Umayyah, saking orang-orang Arab itu yang seperti itu keadaannya dengan subhanallah dengan kaum wanita, bencinya dengan perkara seperti ini. Kami enggak pernah tahu, kata salah seorang Bani dari enam Amir, kenal Pak Hisam bin Abdul Malik atau enam Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Aku enggak pernah tahu kalau ada man laki-laki yang naikin laki-laki kecuali setelah membaca ayat-ayat ini. Enggak pernah terbayangkan ada yang kok ada jenis manusia seperti itu. Nah. Ya. Qala hatta al-hayawan al-bahir, bahkan binatang pun benci dengan yang seperti itu untuk dia datangi laki-laki. Benci. Falam yakun fihi had, maka tidak ada pada perbuatannya ini, dosa ini, hukuman hadnya. Sama kawat al-himar wa ghairihi. Sama seperti orang yang menggauli himar dan yang lainnya. Qalu walianahu la yusamma zaniyan lughatan wala syar'an wala 'urfan. Perbuatan liwat homo itu tidak dinamakan zina, tidak pula dinamakan baik secara syar'i, baik itu secara bahasa maupun secara 'urf. 'Urf manusia enggak ada. Pemahaman manusia itu perbuatan yang seperti itu ada istilah khusus kecuali itu homo. Fala yadkhul fi an-nusus dalla ala haddiz zaniyain, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam dalil-dalil nas-nas yang menunjukkan apa hukuman had untuk pelaku-pelaku zina, karena enggak ada secara syar'i, secara bahasa juga itu bukan zina. Nah, kalau zina bisa didefinisikan gitu secara bahasa, apalagi secara syar'i, secara 'urf juga. Nah, ya, hubungan suami istri luar nikah kan bisa kan, oh ini kan artinya bisa kita definisikan. Tapi kalau lu homo palingnya itu, atau kalau sekarang dia bang ya, nah, hubungan sejenis. Nah, baik, mana ya dukul, sehingga tidak masuk ke dalam dalil-dalil yang menunjukkan adanya hukuman, berlakunya hukuman had pada, nah, adanya misalnya hadis dari zaniyin. Qala qalu Walianna waqatna taib. Walianna ra'ayna qawaid asy-syar'iyyah. Kami sudah pernah melihat kaidah-kaidah syar'iyyah. Annal ma'siyata idza kana al-wazi' anha tab'iyan. Tab'iyan atau tab'iyan. Bahwa kalau kemaksiatan itu yang mencegahnya, yang menghalanginya itu adalah tabi'iyan, naluri, artinya secara naluri, secara insting enggak mungkinlah orang itu melakukannya. Uktufiya bidzalika alwazi' minal had. Nah, cukup wazi' itu sudah cukup untuk menghentikannya, untuk mengingatkannya daripada dihukum dengan hukuman had. Wa idza kanat bitiba'i taqadhiha. Kalau di dalam matibah itu ada yang mendorongnya, artinya sudah mulai berubah mungkin. Nah, ju'ila fil haddi bihasabi iqtida'i tiba' laha. Dijadikan pada hukuman had itu sesuai dengan tuntutan dari dan konsekuensi dari tiba tersebut. Artinya wallahu alam. Jadi dalam karena kerusakan itu tadi ya, pada nalurinya itu ada yang mendorong, maka hukum dijadikan hukuman had itu sesuai dengan tuntutan insting itu tadi, naluri itu tadi. Walihada ju'ilal haddu fi zina was-sariqah wa syurbil muskir duna aklil maitah wad-dam walahmil khinzir. Oleh karena itulah dijadikan hukuman had pada zina dan mencuri serta minum yang memabukkan itu di bawah. Nah, itu beda dengan ini hukuman yakni aklil maitah wad-dam walahmil khinzir. Nah, maklum ini ya. Nah, ini kalau ada yang hatinya yang menuntut di dalam kejiwaannya itu untuk mendorong melakukannya, maka dijadikan hukuman had itu sesuai dengan tuntutan tabiat tersebut. Nah, terhadap perbuatan-perbuatan maksiat ini tadi. Oleh karena itu dijadikan hukuman had itu pada zina, sariqah dan orang yang minum hal-hal ini, minuman yang memabukkan itu di bawah hukuman maitah, orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Qalu wa tardu hadha, tardu hadha artinya penerapannya dalam segala hal, annahu la hadda fi wat'il bahimati walal maitah. Tidak ada hukuman had pada orang yang menggauli binatang dan menggauli bangkai, orang yang sudah mati. Wa qad jaballahu subhanahu tiba'al nufrati min wad'il ar-rajul rajulan mithlahu ashadda nufra. Allah telah menjadikan jibiliyah, yaitu naluriyah, ini artinya bawaan ya, pada tabiat manusia untuk lari, benci, jauh dari menggaulnya. Ini seorang laki-laki menggauli laki-laki semisal dia dengan asyad dan nafra, artinya betul-betul ditanamkan kebencian dalam hati itu untuk melakukan perbuatan itu. Kama jabalaha ala nafrah min istida'i rajul mayatuhu bi khilafi zina. Sebagaimana diletakkan oleh Allah ya, sebagai bawaan lahir. Nah, yakni untuk lari dari apa, memanggil, mengajak orang lain untuk menggauli ya, menyuruh orang lain untuk menggauli dirinya, bi khilaf az-zina, lain halnya dengan zina. Fa inna da'iyati minal janibain, karena dorongan untuk berbuat zina itu dari dua arah, laki-laki dan perempuan, masing-masing mengundang. Nah, kalau yang ini, yang homo ini kan belum, nah berarti kan sudah rusak memang tabiatnya. Sesuatu yang ada pada sejak lahirnya itu sudah rusak dan berubah. Dan itu bukan fitrah manusia. Bukan fitrah manusia. Nah, sebagaimana yang Allah katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum syayatin fajtalathum an dinihim fayuharimuna ma ahallallah au kama qala. Nah, Allah menyatakan, aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada yang hak, kenal Allah. Tapi kemudian setan datang kepada mereka, menyeret mereka keluar dari agamanya, keluar dari fitrahnya, sehingga mereka pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, rusak instingnya, naluri manusianya. Nah, enggak ada orang yang makin mengajak, ayo kalau saya, enggak ada yang normal seperti itu. Tapi kalau zina mungkin masih, karena ada dua-duanya saling tertarik. Apalagi kalau misalnya faktor-faktor pendorong itu pendukungnya lengkap, misalnya jauh dari pandangan mata orang. Nah, ya, makanya digambarkan bagaimana hebatnya dan sucinya Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan jiwa yang muda, usia yang muda, dalam keadaan gagah, sehat, nah, masih perjaka, jauh dari incaran orang, artinya dari pandangan mata orang, di tempat yang tidak mungkin orang curiga. Nah, faktor lengkap. Dan perempuan itu yang mengajak. Nah, bukan beliau yang diajak, diberi kesempatan. Tapi subhanallah, ya, nah, terpelihara beliau. Nah, qalu wa li anna ahda an-naw'aini idza istamta'a bi shaklihi lam yajib 'alaihi al-had. Nah, menurut mereka yang berpendapat hukumannya itu sama atau bahkan tidak, ya. Nah, ini takzir kata mereka karena salah satu dari jenis ini. Nah, idza istamta'a bi shaklihi lam yajib 'alaihi al-had. Nah, dari jenis ini, jadi dari jenis manusia ini, kalau misalnya dia bersenang-senang dengan yang serupa dengan dia, tidak juga diwajibkan untuk had. Misalnya apa? Kama istasa haqatil mar'atan. Perempuan dengan perempuan. Ya, perempuan dengan perempuan. Wastamta'at, bersenang-senang kullu wahidatin minhuma bil ukhra. Mereka tidak dihukum dengan hukuman had. Nah, ini menurut pendapat ini tadi. Ini bahwa hukuman liwat itu di bawah hukuman zina. Ini hukuman ta'zir. Nah, ini mereka kiaskan seperti ini. Toh, kaum wanita kan juga begitu. Misalnya mereka berbuat lesbi misalnya, kan enggak dihukum dengan hukuman had. Dita'zir. Nah, dikiaskan di bawah kan. Berarti laki-laki juga seperti itu. Qala ashabul qaulil awal. Ala kulli hal, yang jelas memang mudah-mudahan Allah masih peliharakan fitrah dan ini fitrah kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Allah ini tanamkan kebencian, ya, jauh dari hal-hal yang seperti ini. Qala 6 ashabul qaulil awal, pendapat yang pertama mengatakan, wa huwa jumhurul ummah, jumhur ummah ini mayoritas kaum muslimin, wa hakahu ghairu wahid ijma'an lisahabah, bahkan diceritakan oleh tidak hanya satu ulama, para sahabat ijma. Laisa minal ma'asi mafsadatun a'zam min hadhihi al-mafsadah. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya dibandingkan kerusakan dosa ini. Ya, kerusakan liwat. Kerusakan liwat. Perbuatan homo. Wahia tali mafsadat al-kufri, bahkan dia berada di bawah kerusakan kekufuran. Jadi nomor satu kekafiran itu sudah luar biasa, di bawahnya lah luti, dosa perbuatan homo. Warubama kanat a'zam min mafsadil silqatu, bahkan bisa jadi lebih berat daripada pembunuhan. Kama sanubayyinuhu insyaallah ta'ala, bagaimana akan kita jelaskan. Qalu wa lam yabtalillahu ta'ala bihadhil kabirati qabla qaumi lutin ahadan minal alamin, dan Allah tidak menguji dengan dosa besar ini sebelum kaum Lut satu pun di kalangan manusia. Bagaimana dalam ayat ma sabaqakum biha ahad minal alamin. Ini belum pernah ada menyahului kalian perbuatan seperti ini. Wa aqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum. Dan Allah hukum mereka dengan hukuman yang belum pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Sebelum bangsa Sodom. Sebelum kaum Nabi Lut. Hukuman yang luar biasa. Ya, itu dilukiskan orang-orang mereka. Ada sebuah lukisan luar biasa yang pertama kali lihat itu di Maktabah Syekh Namukbil. Luar biasa menyeramkannya. Itu diangkat kampungnya itu, kampung negeri Sodom itu terangkat ke langit dalam tujuan dibuatlah sedramatis kan ya dengan warna merah ya. Nah, seakan-akan api. Itu diceritakan oleh dalam riwayat juga mungkin dalam Rasulullah nah, dalam riwayat dari Rasulullah atau dari para ulama yang lain sampai seakan-akan lolongan anjing-anjing yang ada di negeri itu terdengar oleh malaikat langit dunia. Nah, kemudian kampung itu, negeri Sodom itu dibalik. Dibalik, dilepas. Nah, setelah itu baru dilempari batu. Baru di itu yang jadi laut mati sekarang. Danau laut mati. Yang kata mereka kadar garamnya paling tinggi sedunia. Jadi enggak ada yang bisa tenggelam. Dan di bawah sana bangkai-bangkai manusia-manusia yang menjijikkan. Qala wa jama'a 'alaihim min anwa'il 'uqubat, dan Allah satukan, Allah gabungkan terhadap mereka berbagai hukuman. Dan ingat Allah bukan zalim menghukum mereka. Kalau Allah sebutkan ya fa akhadnahum bi dzunubihim fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim, karena dosa. Kehancuran mereka bukan gempa bumi biasa, bukan karena gunung meletus biasa. Nah, kisah-kisah yang disebutkan dalam banyak buku sejarah, kisah hancurnya negeri Pompei di bawah gunung apa? Yang hancur terbenam tenggelam ratusan tahun dalam keadaan masih utuh. Itu negeri yang penduduknya ahlul ma'asi luar biasa. Mutrafun. Hidup dalam keadaan penuh kemewahan luar biasa. Nah, hancur dalam sekejap. Ya. Qala bainal ihlak, mereka dibinasakan. Wa qalbi diyarihim alaihim, kampung negeri mereka dibalikkan terhadap mereka. Wal khasaf bihim, dibenamkan mereka. Wa rajmihim bil hijarati minas sama, dilempari batu dari langit. Luar biasa. Belum pernah terjadi pada umat-umat yang sebelumnya. Nabi Hud, umat Nabi Hud enggak ada yang seperti ini. Petir sudah. Atau angin. Nah. Nabi Syuaib juga. Qala fanakkala bihim. Fanakkala bihim nakalan lam yunakkilhu bi ummatin siwahum. Allah timpakan siksaan kepada mereka dengan pukulnya, siksaan yang belum pernah Allah siksa, Allah hukum umat-umat selain mereka. Wa dzalika li'idami mafsadati hadhil jarimah. Hal itu karena besarnya, dahsyatnya kerusakan akibat dosa-dosa ini. Allati takadul ardu tamidu min jawanibiha idza umilat 'alayha. Hampir-hampir bumi itu betul-betul yakni bergoncang dari semua penjurunya ketika dikerjakan perbuatan itu di atasnya. Maka siap-siap mereka yang tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan ini. Nah, berarti mereka menjadi biang malapetaka di bumi. Ya. Kalau sekarang kan belum, memang belum. Ya, masih ada orang-orang yang berbaik hati mau mengingatkan, carikan obat, nasihati. Bukan malah dikawinkan. Subhanallah. Nah. Ya, penyakit ini mestinya dibasmi, dilenyapkan, dan orang-orangnya yang nah dapatkan hukuman supaya yang lain jerah. Qala wa tahrubul malaikatu ila aqtaris samawati wal ardi idza syahaduha. Sampai-sampai nanti malaikat pun lari ke penjuru langit dan bumi ketika mereka menyaksikan perbuatan tersebut. Khasyatan nuzulil adabi ala ahliha. Takut kalau-kalau adab turun menimpa penduduknya. Fayusibuhum ma'ahum. Lalu mengenai mereka juga. Wa ta'ijju al-ardu ila rabbiha tabaraka ta'ala. Dan langitnya, bumi pun mengadu kepada Rabbnya. Datang lari kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Wa takadu jibalu tazulu an amakiniha. Sampai-sampai gunung-gunung pun hampir lenyap dari tempat-tempat berdirinya. Wa qatlul maf'ul bihi khairun lahum min wathihi. Membunuh orang yang jadi korban itu lebih baik baginya daripada dia diperlakukan seperti itu. Fa innahu idza wati'ahu qatalahu qatlan la turja'u hayatu ma'ah. Karena kalau dia misalnya diperlakukan seperti itu, dijadikan sebagai korban perbuatan homo ini, berarti orang yang melakukannya telah membunuh dia dengan pembunuhan yang tidak mengharapkan kehidupan lagi. Bi khilafi qatlihi. Beda halnya kalau misalnya orang ini membunuh korban itu langsung, tidak diapa-apakan. Fa innahu mazlumun syahid. Bisa jadi dia mati syahid. Wa rubbama yantafi'u bihi fi akhirati. Dan bisa jadi dengan pembunuhan itu dia korban ini menjadi dapat faedahnya di akhirat nanti sebagai orang yang mazlumin. Qalu wa dalilu ala hadza. Yang para jumhur mengatakan dalilnya annallaha subhanahu ja'ala haddal qatil ila khiyarati al-wali. Allah jadikan hukuman had pembunuhan itu kepada hak wali. Artinya diserahkan kepada wali. Mau dibunuh atau dibebaskan atau dia bayar diat. Insya'a qatal wa insya'a. Kalau dia mau dia membunuh boleh membalas. Kalau dia mau boleh dia memaafkan. Wa hatta ma qatlal luti haddan. Dan Allah haruskan. Kata mereka. Membunuh pelaku lewat ini sebagai hukuman had. Harus dihukum mati. Nah, kama ijma' alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ijma' para sahabat bahwa pelaku homo harus dihukum mati. Tapi bagaimana caranya? Beda-beda mereka. Wa dallat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shariha. Sunnah Rasulullah SAW tegas menunjukkan bahwa wajibnya itu dihukum mati. La mu'aridalah, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menjadi pembanding, menggugurkan ketetapan ini. Bal 'alaiha amalu ashabihi wa khulafa'ihi rasyidin. Naam, radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan itulah yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah. Diterapkan oleh para sahabat lebih-lebih Khulafa ar-Rasyidin Ali bin Abi Thalib lebih-lebih dan beliau yang paling kerasnya. Nanti wa qad thabata an Khalid bin al-Walid sahih diriwayatkan dari Khalid bin al-Walid annahu wajada beliau menemukan fi ba'di dawahil Arab di salah satu perkampungan Arab rajulan ada orang yang yunkah dinikahi kamatun kahul mar'ah sebagaimana wanita dinikahi diperlakukan sebagaimana wanita diperlakukan fa kataba ila Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau menulis surat mengabarkan cerita apa yang beliau lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq fastasyara Abu Bakar As-Siddiq sahabat radhiyallahu anhu maka Abu Bakar As-Siddiq musyawarah bersama para sahabat yang lain tentang bagaimana tentang mereka dengan mereka. Fakana Ali bin Abi Thalib asyaddah. Ternyata Ali bin Abi Thalib adalah yang paling kerasnya qaulan fihi mengucapkan kata-kata tentang apa yang harus dilakukan. Jadi orang-orang Syiah itu mengatakan mereka Syiah itu Ali itu palsu memang ya. Ali jalan di satu sisi, mereka jalan sisi yang lain. Jadi jangan tertipu. Mereka mengatakan mencintai Al-Bait dusta mereka. Nah, saya alamuna maghadan manil kadzabul asyir. ya. Fa kana Ali bin Abi Thalib ashaddahum qawlan fihi. Dan Ali bin Abi Thalib adalah yang paling kerasnya. Faqala ma fa'ala hadza illa ummatun minal umami wahidah. Tidak ada yang melakukan ini kecuali satu bangsa di kalangan umat manusia, hanya satu. Wa qad alimtum ma fa'ala Allah bihim atau ma fa'ala Allah biha. Dan kamu sudah tahu apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Ara, kata beliau, aku menurutku an yuharraba binnar, bakar hidup-hidup. Fa kataba Abu Bakar Siddiq ila Khalid, kirimi surat keadaan Khalid bin Walid, faharraka, dibakar. Bukan dikasih surat, dilindungi, dibakar hidup-hidup. Nah. Karena sulit, seperti yang dikatakan oleh beliau, sulit untuk mereka itu kalaupun ada yang taubat memang, tapi sangatlah langka. Sangat-sangat langka. Korbannya kalau dia masih kecil itu besarnya akan jadi bibit dan jadi predator berikutnya kalau dia tidak taubat, tidak dibimbing. Dan ini sudah sering terjadi. Wa qala Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas berkata, yunzar, dicari a'la bina'in fil qaryah, lihat bangunan tertinggi di kampung itu. Fayurmal luti minha munkabban, dilemparkan orang yang melakukan perbuatan homo itu dalam keadaan terbalik kepalanya di bawah. Sumayutba bil hijarah, lalu diikuti dengan dilempari batu. Pendapat Abdullah bin Abbas, masih keluarga kerabat Alubayt min Bani Hashim, terjumanul Quran. Nah, wa akhadha Abdullah bin Abbas hadzal hadd min uqubatillahi qaum Lut. Abdullah bin Abbas mengambil hukum ini min uqubatillah, sebagaimana ini dari hukuman Allah terhadap kaum Lut, ya, perbuatan Luti. Ini kaum Nabi Lut. Nah, diangkat tempat yang tinggi, ya, ditarik, nah, dibalikkan kampungnya, kemudian dilemparkan lalu dihujani batu. Nah, seperti itu. Kerasnya. Jadi mereka sepakat untuk dibunuh, dihukum mati, tapi beda-beda bagaimana caranya. Wa ibnu Abbas huwallazi rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Abbas beliaulah yang meriwayatkan dari Nabi, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa saja yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Lut, perbuatan bangsa Sodom, perbuatan homo, bunuhlah pelaku dan korbannya. Nah, tentunya yang melakukan tentunya adalah penguasa pihak yang berwajib, bukan main hakim sendiri. Nah. Ya. Rawahu Ahlus Sunan wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuh. Kalau mereka tertangkap, mereka mau dinasihat dan bisa bertobat, nah, maka hukuman mati ini sebagai kafar. Nah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wahtajjal Imam Ahmad di hadzal hadis wa isnaduhu ala syartil Bukhari. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini dan sanadnya menurut Sahih Bukhari, artinya rawi-rawinya itu rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Qalu wa tabahata anhu sallallahu alaihi wasallam, juga di sanadnya dikatakan jayyid oleh Al-Arnaut, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Bisa berupa doa, bisa berupa apa? Berita. Nah. Yang jelas, nah. Soalnya, tiga kali kemungkinan ini besar, apa nah? Zahirnya ini doa. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan homo. Ringkasnya, semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuatnya melakukan perbuatan homo. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan homo. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaji anhu la'natu zani 3 marrat. Dan tidak pernah datang dari Rasulullah SAW laknat terhadap pelaku zina walaupun cuma zinan. Dalam satu hadis ya, nah, 3 kali tidak ada. Wa qad la'ana jama'atan min ahli al-kaba'ir, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat sekelompok orang yang melakukan perbuatan yakni ahli al-kaba'ir. Falam yatajawaz bihim fil la'ni marratan wahidah, tapi tidak sampai beliau melaknat mereka dalam nah fil la'ni marratan wahidah, artinya nah yakni dengan cara seperti ini. Wa qarrara la'na al-lutiyah, dan beliau ulang-ulang melaknat terhadap pelaku-pelaku perbuatan homo. Wa akkadahu 3 marrat, beliau kuatkan sampai 3 kali. Wa atbaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qatlihi, dan diterapkan oleh para sahabat Rasulullah untuk menghukum matinya. Lam yakhtalif minhum fihi rajulan, tidak ada satupun sahabat yang berbeda pendapat tentang bahwa pelaku homo harus dihukum mati. Cuma perbedaan apa? Cara membunuhnya. Nah, Ibnu Abbas paling keras. Angkat tempat yang tinggi, lemparkan, disusul dengan batu. Ya, tapi mana yang lebih keras, lebih sadis, lebih mengerikan? Dibakar ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, nah, orang yang dianggap imam oleh orang Syiah. Nah, imam yang aimati ahli bait yang pertama setelah Rasulullah, menyatakan dibakar hidup orang-orang yang melakukan perbuatan. Qala wa inna mahtalafa aqwaluhum fi sifati qatli. Berbeda-beda pendapat mereka tentang bagaimana cara. Fa dhanna an-nasu anna dhalika ikhtilafan minhum fi qatli. Maka lalu orang-orang pun yang menganggap bahwa yang perbedaan itu adalah tentang pembunuhannya. Tidak. Ya, masalahnya bukan tentang hukumannya, tapi cara melakukannya, cara pelaksanaannya. Hukumannya sepakat mereka bahwa pelaku homo dihukum mati. Tapi bagaimana caranya? Yang satu mengatakan bakar hidup-hidup, yang satu mengatakan lempar dari tempat yang tinggi terbalik, lalu dilempari batu. Dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dilempari batu. Nah, itu perbedaan. Ada yang mengatakan mungkin enggak, tempat yang lain dihukum mati seperti mana biasa, pancung kepalanya. Fahakaha mas'alatan za'in baina sahabat. Lalu dia nukilkan, dia ceritakan masalah perselisihan di antara para sahabat. Wahya bainahum mas'alatu ijma'in la mas'alatan za'. Padahal itu merupakan masalah yang ijma' mereka. Apa? Hukuman matinya pelaku. Sementara dia menyatakan itu masalah perbedaan pendapat. Sama seperti ini, dengan kasus seperti ini kisah. Nah, tentang apa? Tentang mut'ah. Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan haram sampai hari kiamat. Beliau yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Syiah menyatakan khilaf, kata mereka. Khilaf mana? Nah, yang rajibah beliau sendiri menyatakan, bahkan ketika Rasulullah Abu Abdullah bin Abbas dengan ijtihadnya melakukan. Kenapa punya Abdullah bin Abbas melakukannya? Tidak sampai kepada dia hadis tentang larangan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib mengancam, kalau masih dia melakukan, Pak, saya rajam. Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya. Nah, nikah mut'ah itu bukan nikah. Mut'ah itu sama seperti zina. Nah, ya, datang ke tempatnya transaksi semalam, jadi sudah sama kan? Cuma bedanya mungkin lebih lama, 3 bulan. Kalau itu mungkin semalam atau 2 jam. Nah, tanpa wali, tanpa saksi. Sudah. Qalu wa man ta'ammala qawlahu subhanahu wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qawlahu fil liwat ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma. Dalam ayat pertama Allah mengatakan jangan dekati zina. Karena sungguhnya zina itu adalah perkara yang keji dan jalan yang jelek. Dan Allah berkata tentang Lut, Liwat, Homo, apakah kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dari kalangan manusia? Atatunal fahisyah. Tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma, maka jelaslah perbedaan di antara keduanya. Annahu subhanahu nakkara al-fahisyata fi zina. Allah menyatakan nakirah, bentuk nakirah ditandai oleh tanwin. Dalam ayat di atas surat Al-Isra itu tanwin kata-kata fahisyah pada zina. Ai huwa fahisyatun minal fawahish. Lihat ayat yang kedua, atatunal fahisyah. Yani artinya apa? Bahwa perbuatan liwat itu betul-betul perbuatan yang keji. Seakan-akan apa? Terkumpul padanya semua perbuatan-perbuatan keji. Ingat alif lam. Alif lam itu pada kata-katanya seperti ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia menghimpun semua kejelekan, kekejian seakan-akan begitu. Wa arrafaha fil liwat. Allah berikan ta'rif dengan alif lam. Wadhalika yufidu annahu jami'un lima'ani ismi al-fahisha. Ini sama seperti al-mu'min. Misalnya ya, al-insan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia. Ya, atau seperti ya ini apa? Apa namanya? Nab. Seperti dalam hadis Rasulullah. Atau dalam ayat, dalam apa? Kalimat yang lain. Nah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun. Al-mu'minun di situ bukan hanya sekedar untuk menunjukkan jamak, tapi juga menghimpun semua bentuk bahwa orang yang betul-betul beriman itu adalah orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Berarti yang tidak sampai pada tingkatan ini belum dikatakan betul-betul beriman. Nah, seperti juga hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Atau lil mu'min juga untuk menunjukkan itu juga, untuk menunjukkan agungnya sifat. Nah, atau ini kalimat-kalimat yang seperti itu untuk menunjukkan bahwa alif lam di situ ya menghimpun ya, menunjukkan apa? Cakupannya seperti kata-kata alhamdulillah, alhamdu pujian. Alif lamnya itu alif lam istighraqiyah yang menunjukkan apa? Bahwa segala bentuk pujian apapun juga pujian namanya itu kepunyaan Allah. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, atatunal fahisha. Apakah kamu mendatang kekejian? Betul-betul sebuah kekejian, perbuatan keji. Yang berarti apa? Alif lamnya itu merupakan alif lam istighraqiyah yang menghimpun semua makna-makna kekejian. Kama taqulu Zaidun ar-rajul. Seperti Anda mengatakan Zaidun ar-rajul, dia betul-betul jantan. Dia betul-betul laki-laki. Zaidun ar-rajul. Wa ni'mar rajul Zaid. Sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik pria adalah Zaid. Nah, ai atatunal khaslata allati istaqarra fahshuha inda kulli ahad. Apakah kalian, makna ayat ini seakan-akan benar. Pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan soal istifham, tapi istifham ingkari. Bukan murni mencari tahu, tapi butuh pengingkaran. Maknanya pengingkaran, enggak butuh jawaban. Nah, atatunal khaslah, apakah kamu melakukan khaslah, satu perilaku yang istaqarra, yang sudah tetap, fuhsyuha, kekejiannya, inda kulli ahad, fahiyya li dhuhuri fuhsyiha, wa kamalihi, ghaniyatun an zikriha. Nah, jadi, nah, seakan-akan dikatakan bahwa perbuatan lutiyah itu, betul-betul tampak jelas kekejiannya, dan betul-betul sempurna kekejiannya, ghaniyatun an zikriha, sehingga tidak perlu disebut lagi. Bihaitu la yansariful ismu ila ghairiha. Di mana artinya ketika disebutkan dengan kata-kata seperti itu tidak orang mencari-cari makna yang lain. Nah, mencari kata yang lain. Wa hadza nadhiru qauli Firaun li Musa. Nah, sama seperti perkataan Firaun terhadap Nabi Musa sebagaimana firman Allah, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Kamu telah melakukan perbuatanmu yang dahulu kamu lakukan. Yang kamu lakukan artinya apa? Yani beliau ai al-fa'lata syan'a adh-dhahirah al-ma'lumah likulli ahad. Perbuatan yang jelek ya menurut dia, yang jelas diketahui oleh siapapun. Artinya untuk menunjukkan, ah kamu sendiri, kamu dulu melakukan perbuatan-perbuatan ini. Nah, semua orang tahu kamu buat-buat seperti ini. Nah, dia tidak perlu diungkap. Nah, itu juga makna kalimat anna dalam ayat ini. Nah, ثم أكد سبحانه شأن خشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبله. Kemudian Allah pertegas keadaan jeleknya, kejinya perbuatan Lutiyah ini, bahwa itu belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelumnya. Faqala ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum pernah ada yang mendahului kamu satupun di kalangan manusia. Summa zada fit ta'kid. Kemudian Allah pertegas lagi, tambahkan lagi dalam penegasan, bi an sarraha bima tashma'izzu minhul qulub. Dengan hal-hal yang membuat jijik hati itu kepadanya. Watan bu'an huwal asma, yang tuli telinga itu tidak mau mendengarnya. Watan firu minhu tiba asab dan nafra, yang tabiat manusia betul-betul lari merasa jijik dari perbuatan tersebut. Wa huwa isyanur rajul rajulan mithla yang kihuhu kama yang kihul unsa, yaitu mendatangi laki-laki menikahi laki-laki sebagaimana laki-laki menikahi perempuan. Faqala innakum lata'tunar rijal syahwatan. Ya, kamu mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat. Nah, perbuatan yang betul-betul kata Allah perbuatan keji. Ummana bahala istighnaihim an dzalik. Kemudian Allah peringatkan tentang betapa tidak butuhnya mereka sebetulnya dengan perbuatan itu. Wa annal hamila lahum alaihi laisa illa mujarrad syahwah. Lihat, sebetulnya kaliman orang-orang yang melakukan perbuatan ini di zaman itu sebetulnya tidak butuh untuk melakukan perbuatan keji ini, perbuatan homo ini. Demikian pula orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apa yang mendorong mereka? Alhamil lahum alaihi laisa illa mujarrad syahwah. Yang mendorong mereka berbuat itu tidak lain adalah syahwat. Tidak ada cinta, tidak ada yang ini seperti itu cinta. Bahkan dalam perbuatan zina pun bukan cinta, tapi syahwat. Lal hajah, bukan hajah. Kalau orang berzina mungkin masih hajah. Nah, ya walaupun itu juga namanya syahwat, tapi masih mending daripada mereka yang laki-laki dengan laki-laki. Apa hajatnya? Nah, kebutuhan apa? Syahwat, syaitaniyah. Bahimiyah. Nah, allati li ajliha mala dzakaru ila al-unsa, yang karena hajat itulah, yang karena syahwat itulah cenderung laki-laki itu kepada perempuan. Nah, ini mereka enggak ada. Atau ya artinya yang membawa mereka itu ini. Artinya perasaan-perasaan syahwat ini yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan homo sebagaimana yang terjadi pada perbuatan zina. Nah, wa min qada'il watari wal lidzatil istimta. Nah, ya, yang mendorong mereka adalah untuk memuaskan nafsu, yang istilah mereka dan libido. Nah, dan menyanyi untuk merasakan kesenangan. Wa husulil mawaddah war rahmah allati tansal mar'atu laha abwaiha. Yang syahwat itu ya memunculkan cinta dan kasih sayang yang membuat seorang wanita lupa gara-gara cintanya, gara-gara dan perasaan ini lupa kepada kedua orang tuanya, tadzkuru ba'la, dan yang diingatnya hanya suaminya. Wa husulil nasli, ya dihasilkannya keturunan, allazi huwa hifdhu hadzal naw, allazi huwa asrafu al-makhluqat. Nah, ini berlangsungnya dihasilkannya keturunan yang untuk menjaga ya, jenis ini, yakni manusia yang merupakan yakni makhluk yang terbaik, yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Wa tahsinul mar'ah wa qada'i wa tariha, menjaga kehormatan wanita dan menyalurkan syahwatnya. Wa husuli 'alaqatil musahara, dan menimbulkan yakni keterikatan hubungan dan periparan. Alati hiya uqtun nasab, yang sama dengan kedudukan artinya seperti hubungan nasab, persaudaraan dengan nasab. Wa qiyamir rijali 'alan nisa, dan enam tegaknya yakni laki-laki terhadap kaum wanita, yakni membimbing dan mengetuainya, mengepalainya, memimpinnya. Wa khuruji ahabbil khalqi ilallahi min jima'ihinna kal anbiya wal awliya wal mu'minin. Dan keluarnya orang-orang yang manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dari perhubungan antara laki-laki dan wanita seperti para nabi, wal awliya, dan orang-orang yang mukminin. Wa mukatsaratin nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya bi ummati. Dan perlombaan banyak, persaingan tambahnya ini banyak-banyakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain dalam hal banyaknya umat. Ila ghairi dhalika min masalihin nikah, di antara dan maslahat-maslahat nikah yang lainnya. Nah, artinya nah, yang membuat orang-orang yang melakukan perbuatan luti itu tidak lain hanya ini saja. Ya, laisa illa mujarradus syahwah. Laisa illa mujarradus syahwah. Syahwat bukan hajat. Bukan hajat. Kalau orang yang menikah mau perbuatan zina mungkin itu ya ada. Ya, tapi nah ketika dia ini disalurkan dengan perbuatan dia ini dengan cara yang halal, bukan hanya syahwat tapi juga hajat, sampai akhirnya ada hubungan persaudaraan, kemudian keterikatan, lalu lahir dari rahimnya wanita tersebut ada yang menjadi nabi di masa lalu, ada yang menjadi ulama, menjadi imam, menjadi mujahid, ya, nah menjadi dai. Nah, ila ghairi dzalika. Wal masdaratul lati fil liwat. Sementara masalah kerusakan ninam yang ada pada luti, pada perbuatan homo, tuqawi mudzalika kullahu, meruntuhkan semua itu. Nah, waturbi alaihi, bahkan lebih, bima la yumkin hasru fasadihi, lebih ya, yang tidak mungkin untuk dihitung, dibatasi kerusakan-kerusakan perbuatan homo ini. Wala ya'lamu tafsilahu illallah, dan tidak ada yang tahu rinciannya selain Allah. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Summa terakhir ya. Akada qul hadzalika bi anna al-lutiyah. Kemudian Allah tekankan lagi jeleknya perbuatan lutiyah ini, karena lutiyah itu akasul fitrah, bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam hadis tadi, hadis qudsi, Allah menciptakan manusia itu di atas fitrahnya, laki-laki senang kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki senang kepada laki-laki, itu keluar fitrah dari fitrahnya, keluar dari kemanusiaannya. Ya, keluar dari kemanusiaannya. Nah, Lut mau dibela dengan ham yang mana orang-orang seperti ini? Mau dibela dengan ham yang mana? Kalau manusia, kemanusiaannya aja tidak ada. Nah, dikembalikan dulu kepada kemanusiaannya. Bahwa dia manusia, tidak pantas seperti itu. Allati fatarallahu alaiha rijal, yang Allah ciptakan laki-laki itu di atasnya. Wa qallabu tabi'ata allati rakabaha Allahu fi dzukur. Mereka membolak-balikkan, berarti membalikkan tabiat yang Allah letakkan pada sifat dzukur laki-laki, kejantanan. Wahya syahwatun nisa, yaitu syahwat kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Ini yang ada dalam diri laki-laki. Duna adz-dzukur, bukan kepada laki-laki. Faqallabul amra, mereka memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan kenyataan. Wa akasul fitrah, mereka menentang, melawan fitrah. Wa tabi'ah, dan naluri kemanusiaan. Fa'atau rijal, mereka datangi laki-laki. Syahwatan, dengan penuh syahwat. Min dunin nisa, bukan wanita. Walihada, oleh karena itu pula. Khallaballahu subhanahu alaihim diyarahum, Allah balikkan negeri mereka, kampung mereka. Faja'ala aliha safilaha, Allah jadikan yang atasnya ke bawah. Wa kadzalika qulibuhum, seperti itu juga mereka dibalikkan, dijungkirkan. Wa nukisu fil adzabi 'ala ru'usihim, dilemparkan terbalik di atas dia dengan kepala mereka di bawah di dalam adab. Summa akada subhanahu wa ta'ala bi an hakama 'alaihim bil israf, Allah menyatakan pula ini kejelekannya itu dengan menyatakan bahwa mereka itu perbuatan berbuat melampaui batas, berlebih-lebihan. Wa huwa mujawazatul had, melampaui batas. Faqala bal antum qaumun musrifun. Na'am. Allah menyatakan demikian. bahwa mereka yang melakukan perbuatan humo ini orang-orang yang tidak puas, orang-orang yang melampaui batas, tidak bersyukur kepada Allah dengan kesehatan dan kekuatan dan kegagahan yang ada pada mereka. Nah, fata'amman, maka renungkanlah, hal ja'a mithlu dzalika aw qaribun minhu fi zina, apakah ada yang seperti ini atau yang mendekatinya dalam hal perbuatan zina? Tidak ada, jauh beda. Nah, jauh beda. Maka para aba yang punya anak-anak yang masih murdan, ya, nah, jaga hati-hati. Ya, nah, begitu juga orang juga banyak kecil. Nah, perhatikan ya mereka, juga yang sudah dewasanya, ya, cepat tanggap para aba. Melihat gejala-gejala anaknya, paling tidak lihatlah di rumah, dilihat dia setorannya, hafalannya. Kalau sudah berubah, hati-hatilah. Nah, hati-hatilah. Ada sesuatu yang menyebabkan rusaknya hati mereka, mengganjal. Ada yang mengganggu pikiran mereka. Ada yang mengganggu pikiran mereka, hati mereka. Ada yang mengotorinya. Cepat tanggap. Ya. Nah, sebelum terlalu jauh mereka melangkah. Ada di antara mereka yang menabung, masya Allah, diberikan mungkin neneknya, kakeknya, pamannya, disimpan uangnya bertahun-tahun untuk beli HP Android, tanpa setahu abinya, tanpa setahu uminya. Kemudian dia berhubungan dengan sebagian orang. Sedih kita, nah, bisa terjadi demikian, bisa. Begitu juga yang sebaliknya. Ada yang di kalangan banin juga, masya Allah, rajinnya menabung. Uang yang dititipkan tidak diambil, simpan buat beli HP. Karena sudah pernah sampaikan, orang kafir, pemilik Microsoft itu sendiri melarang anaknya sampai 14 tahun. Udah 14 tahun, anaknya usia 14 tahun belum boleh memakai Android. Bapaknya orang kaya sejagat. Orang kafir. Orang kafir. Yang tahunya cuma kerja duit, cari duit. Nah, seperti bahimah. Nah, sebelum itu juga anaknya dilarang untuk buka Facebook. Nah, ya, bapaknya kepala polisi dunia dulu, sekarang udah lengser. Ya, subhanallah. Ya, tanggaplah ya, para apa ummahat. Nah, yang mereka yang masih belajar, ya, yang masih baru tumbuh, yang mereka sedang, nah, semangat usia belajar 15 bawah, nah, 16, cepatlah. Ya. Duduk tanya, nah, hat setoran, gelagapan dia, cepat. Ada apa denganmu? Apa yang mengganggu pikiranmu? Apa yang mengganggu hatimu? Pancing sudah mulai mau mikirkan rumah tangga. Ya, mungkin ada sesuatu. Dia mungkin bukan dianya mungkin, tapi dia mungkin terpengaruh dengan teman-temannya. Cepat tanggap. Ya. Nah, para abah juga, para imamah juga. Kalau ada anak saudaranya seperti itu misalnya kedapatan, cepat tanggap, laporkan atau sampaikan kepada orang tuanya. Para mudarisin dan mudarisat juga, laporkan lewat buku komunikasi. Ananda, kita ketahui seperti ini, minta bantuannya. Ya, jangan dibiarkan. Wah, dia sudah belajar, belum? Belum. Jangan kita sepelekan. Syaitan lebih canggih. Ya, syaitan itu lebih dulu hidup dari kita. Dan sudah lebih berpengalaman. Betapa banyak, hitunglah sudah sejak Nabi Adam diciptakan, berapa banyak korban iblis? Berapa banyak korban iblis? Nah, berapa banyak orang yang tidak bersyukur? Berapa banyak orang yang jadi ahli nar? Ya, apa sebabnya mereka? Sudah banyak jadi korban. Rata-rata yang disebutkan dalam Al-Quran, mayoritas itu, yang banyak itu, orang-orang yang kalangan orang yang berharta, orang berpangkat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Artinya banyak yang jadi korban iblis. Orang-orang kafir, munafik, ahlul ma'asi, ahlul bid'ah apalagi. Itu sudah apa? Sudah banyak. Anak-anak kita yang tumbuh di atas salafiyah, dikenalkan dengan Al-Quran sejak kecilnya, baca buku-buku pelajaran agama sejak kecilnya, janganlah kita kotori. Nah, ya, nah, ta'awun, saling bantu. Ada yang tahu melihat misalnya, ceritakan, sampaikan. Ya, hal-hal yang mungkin di luar sana mungkin mereka biasalah orang-orang mereka itu entah jingkra-jingkraan atau apa, tapi bagi kita nggak pantas. Terlalu mulia salafiyun itu untuk mereka berbuat seperti orang-orang di luar sana. Terlalu mulia. Ya, terlalu mulia untuk mereka punya. Artinya sama. Ya. Maka ta'awun, saling jaga kita, saling mengingatkan. Nah, apa yang mungkin di kalangan orang lain, di tempat yang lain mungkin menganggap biasa, ingat sekali lagi. Lebih-lebih para thalabah. Ya, para thalabah dimanapun dia adalah thalabah. Ya, dia menyatakan dirinya seorang mukmin dimanapun dia adalah seorang mukmin. Allah selalu mengawasi dia. Ya. Nah, dimanapun dia adalah seorang salafi. Bukan hanya dia di masjid, bukan hanya dia di ma'had, bukan hanya dia di lingkungan keluarganya yang salafi semua. Enggak. Dimanapun dia berada, dia tetap dalam pengawasan Allah. Mungkin dia ganti baju, ganti tetap, tapi dia adalah seorang. Siapa dia? Tulabnya salafi. Ya, anaknya salafi. Itu akan selalu jadi menempel. Maka jaga. Para abah juga, para ummah juga, ta'awun, kita saling menjaga untuk mengingatkan mereka. Kedapatan di tangan mereka atau apa? Tanyakan. Udah izin dari orang tuamu? Tahu abimu? Tahu ummimu? Ada soalnya di antara mereka mungkin lah. Diberi kelonggaran atau kalau misalnya apa namanya tidak, artinya orang tuanya tidak tahu. Dan tidak mengetahui, tidak tahu dia punya. Kalaupun misalnya diberi kelonggaran oleh orang tuanya, nasihatilah bahwa ini belum layak buat. Ya. Kalaupun misalnya faid ilmiah misalnya, belum saatnya. Nanti kamu gali sendiri dari aslinya sumbernya. Ya. Nah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.